mau minum-minum ya enggak apa-apa. Namanya lebaran, namanya kumpul-kumpul. Benar ya? Tapi ada tapinya. Jangan habis minum saja lebaran ya. Jadi habis minum damai selalu ya. Yo. Ini kita udah datang tuh. Kalau nak dengar saya cakap, di tiga hal penting. Tenang dulu ya, tenang ya, bapak di sini ya sayang. Itu nanti ya, sebentar naik ke atas, oke? Kasih kehormatan dulu dong. Kalau cinta ya, tuin saya kau. Perhatian, perhatian. Begitu. Karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, karena, belakangan ini mulai terkena untuk flu yang dari Cina Wuhan. Untuk itu kalian tahu semua ya. 因为我们现在在高雄已经出现了这个疾病，这个病毒的确诊的案例，所以请大家如果平常在公共场合的时候，记得要戴着这个口罩，避免说被感染到。 Jadi karena itu, karena untuk menghindari dari penularan penyakit Wuhan flu ini, diharapkan kalian itu kalau di tempat yang ramai sekali memakai masker untuk menghindari penularan secara udara agar demi kepentingan kesehatan bisa bekerja dengan baik. Mas Agus. Oke. Okay? Oke. 好的，那最后 sampai melu maju, sampai melu maju, sampai melu maju. 那结束之后呢？ 我们 下面的 公 民们，那我们五分 钟。Salah, sih ya. Kita liput. Oke, wangi ning kene lho, dibentuk. Ya iya. Kene iki ya. Memakai baju seragam dalam untuk persiapan ya. Rambut bolo karo. Belum. Masih tarik. Belum. Oh, eh. Jam 2. Ini kan, rencana-rencana panitia ngewangi yang berikut. Bendung. Kasih kiranya tadi, Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia kepolisian ya, kepolisian Tainan yang sudah memberikan pengarahan-pengarahan buat kita semua. Apa yang jadi pengarahan, semoga kita semua bisa mengerti, memahami ya jamaah. Siap, itu bermanfaat buat kita semuanya tentunya. PMI! Luar biasa! Masih semangat? Siap nanti bersama mendengarkan ceramah dari Gus Miftah? Siap? Bapaknya kok lemes toh, Pak? Cantik kabeh yakin. Bapaknya siap, Pak? Alhamdulillah ternyata kompak semuanya. Ya, memasuki sambutan selanjutnya yaitu dari KDEI ataupun perwakilannya, kami persilahkan. Dari KDEI, apakah sudah hadir? Oh, belum hadir. Dilanjutkan kembali yaitu sambutan dari KMIT yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Susanto. Kepada beliau, Bapak Bambang Susanto, kesempatan kami persilahkan. Kalah gagah lur, gagah Bapak ya. Monggo Pak, naik Pak. Tepuk tangannya mana untuk Bapak Bambang Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin muhtaramin, kepada Bapak alim ulama, Ustaz dan Ustazah, terlebih beliau guru kita, guru besar kita, Gus Miftah, beserta rombongan dari Indonesia yang sama-sama kita doakan semoga beliau selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dimudahkan dengan segala urusan. Amin. Kepada Bapak KDI atau yang mewakili, yang saya hormati, kepada Wali Kota Tainan, yang saya hormati, kepada dari Kapolres Tainan, Pak Erick, yang saya hormati, kepada Ketua PCI RW beserta kepengurusannya, yang saya hormati, tidak ketinggalan pula kepada teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. Tiada kata yang paling indah kecuali hanya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semoga kita semuanya di hari ini, di sore hari ini, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Taala, dimudahkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam serta salamnya Allah, semoga terlimpah surahkan kepada baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya besok di hari yang menyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, saya di sini mewakili atau dari kepengurusan KMIT. Apa ibu-ibu KMIT? Sudah tahu? Bu? Belum ya? Bapaknya, mas-masnya? KMIT itu Komunitas Muslim Indonesia Taiwan yang membawai semua organisasi yang ada di Taiwan. Dari Pingtung sampai Taipei, sampai Hualien. Jadi tiada kata yang pantas untuk saya ucapkan pada hari ini kecualiannya luar biasa untuk Thailand. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga Thailand bisa lebih jaya lagi seperti ini. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pada hari ini FKKPWD Tainan ulang tahun yang ke-24. Pendirinya adalah orang-orang terdahulu, anak-anak tongkrongan yang ada di Tainan. Tepuk tangan luar tongkrongan. Anak tongkrongan bisa membuat organisasi seperti ini, saya salut kepada Tainan. Benar. Anak tongkrongan bisa menjalankan tugas seperti kasihkan tahlil. Itu yang kita harapkan dari sekarang. Ayo kita bersama-sama ke depannya Thailand bisa lebih kompak lagi. Setuju ya? Ini yang datang bukan hanya di Thailand saja. Dari Taipei sampai Bintung. Persiapan-persiapan. Sekali rombongan. Untuk mencari ilmu. Ya. Tipasnya genderone. Bon apa bon? Jalan waton, jalan waton, jalan waton. Kumpul bapak bina lima, walau tahun bina lima. Inilah tuh anak lelaki. Jalan waton, jalan waton. Masih berat. Waton bina. Indonesia bila de anta lupa koma ulu maya mika yauma tomi haya koi mama ulu maya mika yauma tomi haya koi mama usaka hati wahai tanah airku cintaku Simon. Iki jane kene sawangan mari. Eh. Gimana kan? Mungkin kanan kiri harus ada yang ke NBA, ada yang pinggir Joko loh. Yang pengawal kan ini duduk semua. Nanti kalau ada yang tiba-tiba itu kan tanggung atau mampu bisa menjadi Joko Medo. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addin ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin aslimil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudhi wal asal apa ba'di. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai di dunia ini, para sesepuh yang sangat saya muliakan, para pejabat atau yang mewakili yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, bapak ibu, mas-mas, mbak-mbak yang sangat saya cintai. Kena ipas. Beli bawang, beli rum merica, saya datang ke Tainan atas nama cinta. Woi! Ajib! Saya baru hari ini pengajian di luar negeri komplit dikawal sama anak dan istri saya. Kita tahu nggak kenapa tadi pagi Abah bangunnya kesiangan? Karena terlalu lama memimpikan kamu. Modus. Kangen-kangen. Mimpi istri saya jam 9 pagi bangun kenapa? Karena anak saya nangis minta sarapan. Dan ternyata sarapannya baru datang jam 11. Itulah luar biasanya Tainan. Sahabat-sahabatku yang saya cintai, bersyukur di tengah-tengah isu corona yang barangkali besok akan muncul Corolla, Ayla, Toyota dan lain sebagainya, kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita berdoa sama Allah, tidak ada satu sakit pun kecuali ada penyembuhnya. Maka ketika istri saya divonis sakit, saya sowan kepada guru besar saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saat itu saya sampaikan, "Abang, istri sakit seperti ini." Apa jawaban Habib Lutfi? Tidak ada satu penyakit pun yang mematikan. Maka kenapa kemudian istri saya ikhtiar setiap 3 minggu sekali harus datang ke Kuala Lumpur untuk berobat? Beliau meyakini dan saya juga meyakini, tidak ada satu sakit pun kecuali ada obatnya. Maka isu corona hari ini tentunya tidak menyurutkan langkah kaki kita untuk bersama-sama dihadir majelis ini, hadir di majelis ini bersama-sama semata-mata karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya berharap mudah-mudahan pertemuan siang hari ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Neng, duduk di belakang. Kenapa capek? Saya kan gak bisa ngomong sama mbak-mbaknya di belakang. Sama bunda. Kalau kamu pakai pink sih. Sama kama bunda. Sama bunda. Maka saya berdoa mudah-mudahan semua yang hadir siang hari ini atas nama silaturahmi. Saya gak tahu sudah berapa kali saya ke Taiwan, yang sampai hari ini saya gagal paham Taiwan itu maknanya apa. Karena dalam kamus bahasa Indonesia, wan itu artinya yang memiliki. Contohnya bangsawan, orang yang memiliki bangsa. Hartawan, orang yang memiliki harta. Agamawan, orang yang memiliki agama. Wartawan, orang yang memiliki warta. Pertanyaan saya, Taiwan. Ah, Tai. Orang yang punya Tai. Iwan kok Tai. Taiwan, Taiwan, Taichung, Taipei. Kita hari ini berkumpul bersama Forum Kerukunan Keluarga Besar Warga Indonesia di Taiwan, di Tainan, dalam rangka Harla FKK BWIT. Obong Doweram. Yang hari ini kita mengambil tema memperkokoh silaturahmi sesama pekerja migran Indonesia. Saya sampaikan, tidak ada buruh yang membuat malu, yang ada itu orang-orang yang mempermalukan buruh. Betul? Betul. Saya lebih baik menjadi pekerja migran daripada orang yang berhalusinasi jadi raja. Di Purworejo muncul kerajaan baru, Keraton Asu Sejagat. Gaul, gaul. Kemudian di Sunda muncul Sunda Empire dan lain sebagainya. Saya sering mengatakan hari ini orang itu aneh. kerja nggak mau, usaha nggak mau, tiap hari tidur toh, bikin status WA akan indah pada waktunya. Dan tanyo turumu miring, obatmu dan diombe. Sama hanya orang ibadah nggak mau, sholat minggat, sodakoh nggak mau, PD masuk surga. Pertanyaannya, malaikatnya mau amplopi biro? Jangan-jangan punya orang galak, duwe wong jerus. Maka gak usah malu, toh hidup kita tidak merugikan orang lain. Hari ini banyak orang itu hidupnya cari-cari yang gak benar. Saya sering mengatakan, orang hari ini banyak yang hidupnya itu seperti wasit sepak bola. Maksudnya apa? Lari kesana kemari mencari kesalahan orang lain. Milak wasit bal-balan tok ngalor itu golek salah wong tok. Yang paling siloko wasit tinju. Wi pokok meneh. Ada orang rangkulan, akur, dipisah. Orang tonjok-tonjokan, dibiarkan goblok-goblok. Dan sekarang banyak orang-orang yang seperti itu. Maka disitulah pentingnya ada silaturahmi. Silah itu artinya nyambung. Rahmi itu artinya kasih sayang. Orang yang silaturahmi berarti nyambung katresnan. Makanya saya dulu kalau datang ke tempat calon istri saya tidak mengatakan apel. Tapi apa? Silaturahim. Silaturahim. Saya malu kalau harus pakai apel, bahasa apel. Saya sering bilang, anggur itu memang lebih mahal daripada apel. Tapi perempuan lebih pilih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Halimun, halimun. Masuk ibu. Kamu habis gigit nyamuk ya? Kau kegatelan. Kamu baper. Ya. Cukup saya katakan satu hal. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan. Ayu ya ayu, tapi aja murahan. Telatu gue. Ora kaya awakmu galau. Ciu ya ciu, vodka ya vodka. Katanya elok juga meninggalkan luka. Ya. Nasib jomblo. Kok menengah jangkau ini? Mesti rondo ini. Silba peping. Rondo kene nek. Nek eh rondo we, ayo. Kamu jangkau ya? Kelihatan silbanya ungu. Ungu itu kan warna kebesaran janda. Kelihatannya beliaunya ini rojali. Rondongan janda liat. Silaturahim dari dua bahasa. Dan kita di Thailand ini dipertemukan. Dulu yang di Indonesia tidak kenal, malah akhirnya kenal di sini, betul? Dulu yang di sana sama sekali tidak tahu itu siapa, hari ini kita menjadi sahabat. Apa sih bedanya teman dengan sahabat? Beda. Teman itu seperti daun, banyak di mana-mana bisa ditemukan. Tapi sahabat itu seperti berlian, jarang dan mahal harganya. Maka saya sering mengatakan, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu 1000 orang yang datang saat kamu senang. Jadi kalau lagi punya uang, semuanya ngaku teman, betul? Uangnya ya tekoi. Biasanya si babi ungu. Nek we. Sing jilbabe ijo insyaallah. Luwih parah. Teman itu 1000 orang yang datang di saat senang. Pacar itu siapa? Pacar itu 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Jadi kalau sudah punya pacar semuanya lupa. Tapi ingat, yang kita cari bukan teman, bukan pacar. Tetapi yang kita cari sahabat. Sahabat itu siapa? satu orang yang tetap bertahan ketika 1001 orang melupakan Anda. Itulah sahabat. Maka mudah-mudahan hari ini kita tidak hanya bersahabat di dunia, tapi sampai kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hari ini punya prinsip. Sahabat itu bukan yang menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Nah, itu sahabat. Jadi lah wis ngumpul lo kantongnya, kek, sabeh wong dirasani. Wong ini ya teko. Cinta ini. Ayo, ngajur lo ya, ayo. Ngebar mungkin sih. Ayo, ngompol minggu. Biar. Maka begitu dahsyatnya silaturahmi ini sampai Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka orang yang mau silaturahmi sebagaimana kita mabumi satu, dipanjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan yang sebabnya umurnya paling panjang. Amin. Di orang sedunia mati, kamu hidup sendiri. Orang yang panjang umurnya itu bukan maksudnya panjang usianya. Ada kalanya orang umurnya pendek, tetapi karena pengetahuannya luas, saling menjaga korelasi antara satu dan yang lainnya, maka dia akan dikenang. Contoh, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu umurnya tidak panjang, tetapi namanya harum, seolah-olah dikenang selamanya oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena nilai manfaat yang diberikan. Maka adanya FKBBWWWWWWW itu luangel. Kenapa? Dua saja, saya satu saja cukup. Kamu berharap ya? Sorry, kita sama-sama sayang. Kamu sayang aku sayang dia. Biar, coy. Biar. Dulu ambiar. Los untuk kabeh. Mangan tolo ning tengah sawah. Ngaku ni jomblo padahal bojone ning omah. Kenangan. Ngaku ni jomblo padahal bojone ning omah. Sabar le, sabar. Masa neko-neko malah nyabun tok. Nyabun. Jiji. Malah WA bojone ning omah. Bu, cintamu kayak G30 SWKI. Maksudnya apa? Isinya pengkhianatan kok. Bojone gitu jawab, daripada aku ning Thailand cintamu kayak KMC. Apa oke sabange lah. Ya umum ya itu. Jadi yang berbahaya. Pitu selamat ngarep kuliah klinik cross yang baru. Biji ini opo. Hati-hati ya. Sekarang penyebaran corona melalui HP-HP Cina. Contohnya opo. Apa? Ya omong. Silakan ya Pak. Saya ngurusi aku bayi ini jenisnya Yaomi. Malah dari jeneng HP ini apa kok banget kan? Ayo HP ini keras. Orang yang silaturahmi satu dipanjangkan umurnya, dua dimudahkan rizkinya. Mudah-mudahan pulang dari Taiwan semuanya menjadi juragan besar. Coba, uang kita uang halal. Sekarang lagi marak virus corona. Kalian tahu virus corona itu penyebabnya dari apa? Cangkem celutak. Penyakit corona itu terdeteksi dari salah satu provinsi di Cina namanya Wuhan. Gara-garanya apa? Di Wuhan itu ada pasar yang menjual makanan-makanan yang tidak lazim. Lowo kelelawar, codot, bahasa Indonesia aneh, kampret. Orang asal dikaiti karo cebong. Corona itu awal mulanya gara-gara manusia itu cangkemnya cerutak. Kelelawar dikonsumsi dijadikan sop. Dan ternyata corona itu awal mulanya dari kelelawar yang ada di Wuhan. Gula cangkem cerutak. Makanya manusia itu semakin cerutak, potensi sakitnya semakin banyak. Makanya kenapa Islam mengharamkan kita makan babi? Karena potensi penyakitnya banyak. Tapi kan saya di sini kerja di tempatnya orang itu, Gus. Saya masak babi. Itu bagaimana? Ya cukup masak saja. Jangan kemudian kamu bilang saya nggak masak, nggak makan dagingnya, kok Gus terus ngambil kuahnya saja. Menurut lu ya ijek-ijek. Tangkap babi. Kamu kenapa? Tahu nggak babi itu mengandung apa? Cacing kita. Dia salah. Cacing itu mengandung anaknya. Maksud anakmu? Jadi orang yang berlebih-lebihan. Maka orang silaturahmi ini fungsinya apa? Untuk saling menasehati. Saya ketemu Anda menasehati, Anda ketemu saya saling menasehati. Maka dikatakan khairul ashabi mayadulluka alal khair. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang saling mengingatkan atas sebuah kebaikan. Atas sesuatu yang baik kita saling mengingatkan. Caranya bagaimana? Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dengan cara yang baik. Demikian juga saya dikatakan kalau di Indonesia oleh kelompok kadrun ini. Dasar Miftah Jokowi nanti dulu. NO itu tidak mengabdi kepada presiden, tetapi NO itu mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya siapapun presidennya, NO akan tetap mengabdi kepada NKRI. Ora urusan presidennya sapa. Makanya ketika orang teriak-teriak cie, NO malu enggak dapat menteri agama. Saya bilang NO itu lebih besar daripada menteri agama. Orang no menteri agama kita tetap pengajian, betul? Buktinya selama pengajian di Taiwan, Taiwan belum pernah menteri agama datang. Betul? Gak ada urusannya dengan menteri agama. Karena umat itu lebih besar daripada menteri agama. Maka kemudian kalau saya bersikap sederhana saja. Kalau programnya pemerintah bagus ya saya acungi jempol. Kalau salah ya dikritik. Contoh kemarin kalau kalian lihat Instagram saya bilang ketika Menteri Hukum dan HAM Yasona Laulai membandingkan orang Menteng dengan orang Priok. Katanya Priok itu karena kota pelabuhan banyak orang keras kemudian menjadikan orang berbuat kriminal. Saya tidak setuju. Banyak kawan saya kelihatannya keras, bertato, tapi bukan kriminal. Teman saya keras, jamaah saya keras, telinganya ditindih. Ada yang mur, baut, mangkoan, pelek. Ternyata bukan kriminal. Betul. Betul. Gak ada kaitannya penampilan itu dengan kriminalitas. Orang yang punya banyak tato belum tentu dia kriminal. Coba kalian lihat hari ini di Indonesia yang lagi ramai apa? Kasus Jiwasraya 10 triliun. Asabri, dulu Senturi, dulu uang EKTP. Saya mau tanya, yang maling itu yang wajah kriminal apa wajah orang beriman? Orang yang kelihatannya keras apa rapi? Rapi. Koruptor tuh enggak ada yang gondrong kayak saya, please deh. Masuk. Masuk. Kayak ini kan bodi Rambo hati Romeo. Ini yang gondrong-gondrong. Bodi atletis hatinya Teletubbies. Acur sum. Ibu begini melambeng heci. Sekarang namanya siapa? Kalau siang namanya siapa? Yanto. Kalau malam Sucipto. Susu dilanjut diganti botol. Saya kritik keras itu Menteri Hukum dan HAM. Gak ada kaitannya kekerasan dengan kriminalitas. Orang-orang yang korupsi itu banyak yang kemudian justru wajahnya rapi. Maka ketika di jalan, saya pengajian Jawa Timur, ada jalan jelek. sopir saya marah. Gara-gara ada tergandeng lewat. Dia bilang apa? Yang rusak jalan itu tergandeng. Saya bilang salah. Justru yang merusak jalan itu mobil mewah. Kok bisa, Bah? Bisa. Karena gara-gara uang yang seharusnya untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk membeli mobil mewah. Betul. Kalau mobil saya mewah bukan karena korupsi. Karena fasilitas dakwah. Ya masa kamu kayak kiai datang pakai trontonnya enggak tampak. Masa kayak jen kiai datang pakai tronton kata. Maka kita hari ini saling mengingatkan. Fungsi dari silaturahmi saling mengingatkan. Kalau ada yang salah kita benarkan. Sama. Saya banyak silaturahmi dengan siapapun. Kenapa? Karena disitulah kemudian kita bisa melihat secara jernih. Oh, bagaimana saya harus bersikap. Maka kalau saya dikatakan Miftah itu Jokower, nanti dulu. Saya tidak pernah mengabdi kepada manusia, tapi saya hanya mengabdi sebagai hamba Allah kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Lah itu ada orang terus kalau mengkritik berlebih-lebihan. Ini celakanya di sini. Ini belum pernah saya sampaikan. Coba kawan-kawan lihat. Orang Indonesia itu punya sifat yang buruk. Kalau sudah benci, semuanya kelihatan jelek. Tapi kalau sudah cinta, semuanya dianggap baik. Banyak jilbabnya warnanya apa? Hijau. Salah, ini merah. Ini. Merah apa hijau? Oh hijau. Sorry, memang cinta itu membutakan. Iya, sekelompok ini. Biasa aja, Mbak. Lemuh. Apa kamu dibilang lemu, kamu bilang begitu. Rapopo aku biarani lemu mergo mangan sego. Daripada awakmu dhewe gaweane mangan kanca. Biar. Kita itu boleh mengingatkan siapapun atas nama cinta. Maka dikatakan orang itu kok kalau sudah cinta semuanya dianggap baik. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta semua yang buruk kelihatan indah. Kelihatan indah. Makanya kenapa saya dulu berdebat mati-matian dengan Deddy Corbuzier soal cinta. Yang saya tanya dia, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Waktu itu dia ngeyel hampir sebulan. Cinta itu dari mata turun ke hati. Dan saya tetap ngeyel bahwa cinta itu dari hati naik ke mata. Dari Taipei ke Tainan. Kamu cinlok ya? Ya. Dari Taipei ke Tainan. Begitu sampai ke Tainan dikek kancane. Ya. Dari bawang ke rumito, ke barut sayang, tipe konco. Gue kalah kalau caku ini. Masa gue ganteng kalah kalau rupa kota infak. Kalah ganteng gue. Kalah ganteng menang dulu ya ini. Nah, kita lagi rupa-rupa dupong. Kita itu boleh silaturahmi dengan siapapun tanpa harus terkontaminasi dengan siapapun. Ikan itu tinggalnya di air laut. Tetapi selamanya dia tidak bisa menjadi asin. Bahkan para nelayan itu kalau ingin mengasinkan ikan itu harus berhari-hari di pinggir laut. Jadi ikan laut itu asin bukan dari laut, tapi karena diasinkan oleh nelayan. Maka silaturahmi siang hari ini saya ingin ada yang bermakna. Saya minta hari ini kita niatkan bersama-sama untuk ngaji lillahi ta'ala. Selalu saya sampaikan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlam. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Sudah cinta aku? Ngangen nih PPSE. Baper bu. Oh. Kenapa? Jaketnya dilepas. Mau diperkosa saya. Oh, dengan ini banser. Izin ya, Beb. Ganteng nge. Langsung bang baik. Wow, singkat. Udah ini senyum-senyum top. Kecilin. Nah. Nah, makanya mbak-mbak janda di Thailand, kalau cari suami banter saja. Katakan sama banter. Doakan Naya, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Hey. Di bawah doamu juga restu. Tahu di se. Doa yuk, doa yuk terus, doa singkirkan mantan mantan mantan, kikislah hati semua. Mom goblok. Oh, ini mamuk ini. Kita sekarang ini dulu dari. Kalau kita ini mamuk sebaguna, saya di sini sing medok. Medeni. Inilah membuktikan bahwa perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Ayo Pak Tri susu ke dewe. Susu. Nah, ini lemah. Ngondok lore ini bagaimana? Jeru, wih. Jeru. Gak apa-apa, li. Urung. Ini meneng. Aku seneng gue gak berdoireng. Ini seolah ahli sujud. Dan ini kan ahli sujud baru ireng. Ini sarai ireng kabel. Tapi lebih dari ahli sujud. Kalau kamu tidur hitam, kamu jawab, Le. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus kabah hitam tapi menyenangkan. Jadi rumah mungkin memang gini, Le. Gini ronda tua. Pas! Pas! Cocok! Pas! Pas! Pas! Pas! Pas! Ini udah tua-tua banget. Kuna orang ronda tua banget, dia bisa modar di situ. Kan bisa keracunan. Susu kada luas. Eh, selamat tadi saya. Kok kayak pakai menu saya ini? Beneran aku gak sibuk. Ayo, yang mau infak cepetan. Minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Bener jadi. Kartonya nomor dua janji. Yes! Ketantel cawet. Bisa kan tadi memang udah janji. Kurang. Los ra rewel. Tekson. Bisa kan tadi memang udah janji. Sampean ceto. Benake kancane. Goblok. Gitu. apa? Sakina malam Jumat katanya mau. Lagi ngerti aku dah hilang lagi. Balungan kiri. Apa mana ya lagi nih? Kebini kayak mau pola orang bingung nak kita rosak nih tadi. Apa-apa? Jadi garabi, korban janji, mundur Ramadan. Juga lagunya membiarkan. Jadi undang Gus Miftah apa di tempat? Jadi tempat saya kira esok lagu. Kekesalan bang lewati saya itu mau. Kota amal, selamatan. Yowes, sampai malam sempat di sini. Saya nggak tahu kayak dialognya munggu-munggu malam Jumat ini itu menjadi malam Jumat yang indah. Saya titik insya Allah seluruh Fatimah. Amin. Saya malah tanggung-tanggung rong ketemu. Acur. Lah bojo galak kuncine opo? Di, salah. Bojo galak kuncine tawakalan sabar ya. Salim. tombak tombak. Tapi bintangnya lima. Nanti rupanya kayak bintang. Lalu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Lanjut. Baik, saya ingin ngaji. Informasi dari panitia yang beli kaos silakan ke belakang panggung. Berapa harga kaosnya? 1000 NT untuk bangun pondok. Silakan hubungi Mas Budi. Mas Gondrong. Suwe-suwe kaya malah kaya SPP. Ngeri kopi ae NU. Tak dongake mlebu surga. Kopi ae. Awake dhewe iki ado-ado lho ngoring temen karepe ndelok apa to? Sangu Rabi. Sangu Rabi. Lu dikelingan mantan terus. Mantan tuh gak usah dikenang. Emangnya mantan lo pahlawan. Biasa aja malah berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu. Kok kamu masih sendirian? Kamu bilang sama mbaknya, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Yuk kita ke penghulu supaya kamu tidak kesepian. Sing wedok yang jawab, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Ayo mas ke penghulu supaya kamu tidak nyabunan. Iya. Gusur uripe ayam rumong so aman dunungi rasa sabar narimo najan pas-pasan randu bojo iso sabunan matamu lama lagi. Goblok banget gue. Sapi man. Pengalaman matamu. AIDS akibat intim dengan sabun. Makanya kalau di Taiwan juga banyak AIDS, akibat itunya dipakai sembarangan. Makanya kita kerja di sini harus ada AIDS yang ketiga. Ada iman dijamin selamat. Wiji babi ungu rungokno. Ungu lemu. Tentang meletak-meletak. Bar. Tentangnya bekerja keras. Kayaknya ya YouTuber ini. Coba saya urutkan. Doa yang sering kita baca setiap hari yang kita kenal dengan doa sabu jagat. Doa yang paling populer di kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama. Rabbana atina wa fil akhirati wa qina adzab. Makanya kenapa kita berangkat ke Taiwan. Salah satu tujuannya fit dunya hasanah. Pamit sama bapak ibunya. Berangkat ke Taiwan. Tapi ada juga TKI Tainan begitu berangkat ke Tainan gak dapat apa-apa. Yang salah siapa? Mbok nih. Gara-gara pamit karo mbok nih. Mbok kula sing kerja ning Taiwan mang dongake nggih mbok nih jawab. Yo lek tak dongake muga-muga ning Taiwan ra ono apa-apa. Las ra entuk duit. Sampai Taiwan belas ra entuk apa-apa. Mergo dongane mbok nih salah. Muga-muga ning Taiwan ra ono merongos. Fi dunia hasanah dunane api. Maka kemudian disambung wa fil akhirati hasanah. Dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah itu merupakan syarat mutlak wakina ada. Makanya Al-Qur'annya mengatakan apa? Wa bataghi fi ma ataka Allah darul akhirah. Kejar akhirat, tapi ingat wala tangsa nasibaka minat dunia. Jangan pernah kamu lupakan nasibmu di dunia. maka saya di masjid-masjid Indonesia, wabil khusus tanah Jawa, saya paling gak suka kalau orang puji-pujian di masjid bahasanya begini, rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat. Ini lagu model apa? Rugi donya ora iso dadi apa-apa kepiye? Langgonone ora duwe, ora mungkin iso nyewete ndonge pengajian, goblok, goblok. Iya ta? Wong duwe donya wae lho. Ngeteni sarapan yang hotelnya telat kok. Apa mendingan dengan duit dojo? Nanti anakku nangis sih. Sok kabeh. Lo suarewel. Sok kabeh. Pahilin-hilin lo. Sopo tidak deki anak Ibu Sultan nangis yang tainan. KBWWWWW itih. Kayak terenyuh hatiku, anakku ngelus-ngelus aku, bah lapar, ya Allah, panitia ada gancor. Acur, acur. Yes, kena panitia nih. Yes. Kurang ajar lah. Kok ya rasa mumi? Beli bakwan sama coklat. Ngaji di Thailand, sarapannya telat. Acur, acur. Yang paling-paling seumur hidup gue harus diterigasi saya turun aku lah jadi mikir lah sarapannya telat kalau menang amplop. Jadi ini los lah rewel puno kia ini los panitiane rewel langsung FKBB itu batin waduh salah milih kiai. Mahal. Wala bangsa ini kurang aja kan. Dia yang viral, salah pake telat. Langsung aku nyanyi. Kok kebangetan man, sarapan wanti telat diterke. Malah kong tuku mie. Lah jam sholat sih sarapan apa makan siang? Ayo gue pikir tangan ini ngeblok. Fitunya hasana akhirah hasana wakina adabana. Maka tujuan akhir orang hidup di dunia itu apa? Surga. Walaupun Abu Nawas ini gak ngejengkel pangeran. Ila hilas tulil fitau si Allah wala akwa ala naril cahini. Bila kurang ajar bang, Tuhan saya tidak pantas di surga, tapi Tuhan saya tidak kuat di neraka. Lah aku dari Gusti Allah tak jawab karepmu apa ning surga ora pantas ning neraka ora kuat. Bila cara cah kecil layak mutu walayah ya podo karo panitia nih orang mutu tergantian biaya LKBWWWW IT sudah ngiling cie-cie bayar depan bojone yaudah makan dulu supaya pacarnya ya lanang perang kentongan nopo anggar nopo iya rasa pacaran seneng rapi ngono wae ibadah tahan kok barengan ora usut terus ora pacaran cangkem bosok mudah-mudah garangan to iki si bintang sapa iki sing ngunggu Surga itu sarannya apa? Coba ini kamu ingat-ingat. Alur orang hidup. Fidunya hasanah, fil akhirati hasanah, surga. Amin. Orang hidup itu tujuannya surga. Hampir semuanya surga. Surga itu sarannya satu. Apa? Husnul khatimah. Husnul khatimah itu sarannya satu. Apa? Uripe istiqomah. Istiqomah itu syaratnya apa? Perjuangan lancar. Perjuangan lancar itu syaratnya apa? Ekonomi mapan. Ekonomi mapan itu syaratnya apa? Punya usaha dan pekerjaan. Wila diurut dari akhir sampai balik ning awal. Saya ingin ning awal ke akhir. Kenapa kamu kerja di Taiwan? Supaya ekonominya mapan. Cewek akeh, Bu. Dah. Wes. Dodot. Ketok e, Gus. Gayane cewek oke. Akhirnya bengok. Becek gak titik Allah ketara, wis kebaco tak bibit malah ditikung karo kanca. Ah. Akhirnya nangis. Kuwi ngono mbak-mbake dijual mahal. Ngakune muslimah. Senengane turu rumah karo an-an. Pertanyaanku kuwi muslimah atau kincir syariah? Suruh ngono. Kok tahu bulat bukuin dadaan cuwi ergoni 500-an kok. Masa namu gudi rasanya enak model gratisan. Akhirnya malah nyanyi bien aku sebetah suwe-suwe rumah nuruti kekarepanmu sawayah bayah bien wis tawanti-wanti ojo mlebu mburi. Tapi rasanya penak sekali matamu. Tetapi tahu tak kan? Codot nih Gus. Bocah kuwi besok mlebu surga. Tapi sikite mampir neraka. Tukang antemburi. Tukang antemburi ta. Ya bae jenenge Sekarlan. Asu mlekar ning dalan. Kerja ning Taiwan. Supaya apa? Ekonominya mapan. Kenapa kita harus bekerja? Wa inna Nabi Allah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadi. Nabi Dawud itu raja, tetapi dia tidak pernah makan uang kerajaan. Setiap kali Nabi Dawud makan, hari hasil kerjanya sendiri. Milo sing ngamalke ilmune Nabi Dawud sing paling pasti sampean kabeh. Makan dari kerjanya sendiri seperti Nabi Dawud. Orang mangan duwite rakyat, orang nguntal duwite negara. Nggih napa mboten? Mula wong kaya Nabi Daud. Nabi Daud iki wonge cilik, perang karo Raja Jalut. Modale mung siji, plinteng. Plinteng dase mati dadi raja kuwi Daud. Kalau kemudian Allah berkehendak, tukang arit dadi raja Daud. Kalau Allah berkehendak, mantan TKI dadi kiai. Iki mantan kiai. Lulusan doli Gus. Ketok, rupanya kayak kentongan. Acur Wilpin. Saya itu kalau menceritakan Nabi Dawud itu banyak. Nabi Dawud itu ini loh. Kenapa kok kiai itu beda-beda? Kiai itu kan ada yang modelnya Nabi Dawud, ada yang modelnya Nabi Sulaiman. Kamu tahu, Sulaiman itu anaknya Dawud. Dawud itu bapaknya Sulaiman, anaknya. Bedone Dawud karo Sulaiman ki opo, Nduk? Ada anak tulisane goblok. Mumet dasu. Dawud karo Sulaiman tulisane. Kaya stres ta iki. Oh. 15 tahun. So. Barbar. Dawud karo Sulaiman bedane tulisane iki. Kuwi jenenge jaka sembung makan nasi pincuk, enggak nyambung, cuk. Ya maklum jomblo kita harus kesukaan ini untuk ke kebak mani jadi saya berpikir yang benar anak kan desakannya semakin ke atas jadi menumbuhkan otak. Buayanya HP ini paling dulur keras Gus, keras keras Gus. Aku lebih berumur ini ya. Apa betul di Sulaiman karena Dawud tulisan. Ulah banter salahnya mending banter pekok. Nabi Dawud itu tipe kiai yang khusyuk. Sulaiman itu tipe kiai yang cerdas. Sebelum saya lanjutkan, teori fikdini waktunya wal akhirun hasanah tadi. Nabi Dawud itu pernah mas diwaduli. Jadi zaman Nabi Dawud itu ada perempuan wonge wayu tapi kurang saon. Wayu tapi oon. Tatakan pokok lanangi kuwi lan golek bojo seneng sing pintar pasti goblok. Pintar apa goblok? Goblok. Pertanyaan kedua, kuwi lan golek bojo seneng sing manut apa seneng sing bantah? Manut. Oh ya pas pilihanmu goblok pas. Karena mergone lah goblok iki biasane manut lah pinter bantah. Dadi kuwi ngomong aku golek bojo sing goblok ya pas. Dadi bojone manutan. Soalnya orang goblok itu biasanya manut, lah pintar, bantah. Tapi lah bujuknya sering bantah, rapopo. Sesuk dengan akhirat, seksonya dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Ono cahayu, rada goblok, rada stres. Diperkosa sama tokoh masyarakat di zaman Nabi Dawud. Zaman Nabi Dawud sing merkosa wong limo sehingga cerita bocah ini meteng apa mbak? Meteng hati-hati, mbak-mbak ini dijogo ya hati-hati lalu bocah seneng tenan kamu bilang katanya cinta, katanya sayang kok gak mau ke KUA? Tumak biasanya kaosnya putih ah. Antene dhuwur dhewe. Kamerane dhuwur dhewe. Ora ndak pokok. Membedakan Dawud dengan Sulaiman tulisane. Aku ngisi nih kaose Under Armour kaya Deddy Corbuzier bocah pokok iki. Jadi mulu, efek suara ketemu bucu. Jadi man ini munggah ning otak. Hah? Rong tahun, ya Allah. Orang kaya tiang listrik. Diperkosa, singkat cerita. Setelah hamil, perempuan ini ingat aku ki mateng mergo diperkosa. Akhirnya wadul Nabi Dawud. Nabi Dawud kula mateng. Sing ateni sapa? Tokoh masyarakat 5 orang. Akhirnya 5 orang ini dipanggil oleh Nabi Dawud. Benar enggak? Kamu perkosa perempuan ini dijawab mboten Nabi Dawud bocah niku meteng mergo sing ngetengi asune dhewe niku lak wong goblok dadi nuduh-nuduh kula kan niku wong rada edan Nabi Dawud percaya nyuwun sewu nggih kanca-kanca NU awakmu lak ngerti kiai khusuk kuwi mesti wong e ra merane kene-kene pikirane ra macam-macam kok ana kiai khusuk pasti dia gak punya pikiran macam-macam ora tau suudon. Contohnya Nabi Dawud. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Dawud memutuskan perempuan ini tidak diperkosa oleh 5 tokoh ini. Kalau ingin membuktikan ini lebih dari Dawud kalau Sulaiman. Begitu ini selesai, Nabi Sulaiman datang protes. Nabi Dawud protes. Apa lih? Saya nggak percaya kalau perempuan ini hamil yang menghamili anjingnya sendiri. Saya mau peninjauan kembali. Banding. Jadi ilmu banding sidang wis sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud sudah ada. Melawakmu yang ngono. Lah bojomu ning Indonesia diganggu karo wong dongakno. Ya Allah. istri saya diganggu orang, cabut saja nyawanya ya Allah, karena saya nggak mau ribut ya Allah. Kau wah itu ngomong, kau malah mau balas, kau yo oh aku yo oh, kalau saya yo putih. Apa naik? Yang mau masuk Islam siap-siap. Saya besok di Hongkong juga ada yang mau masuk Islam. Pokoknya tiap hari saya itu nyata duong. Ini uang. Ayo yang mau masuk Islam. Yang mau sadar silahkan ke depan. Masuk. Biar lewat sini, lewat sini. Alhamdulillah. Nanti ke sini. Sholawat Nabi Muhammad. Bening kene, Kang. Nggih. Tentang mriki. Ono sedo. Ayo Mbak, beri Mbak. Alhamdulillah, kulon itu beruntung. Bar kulon Islam ke Mas Jadi, ini kumpulan dino kulon Islam ke Wong. Benar, benar. Kenapa tak kafe di game? Udah, coba ada mic lain gak? Ada mic lain gak? Mbak. Cek iya pegang tuh, bagaimana cara pegang mic-nya? Nah itu bisa melihat ini janda atau perawan, bisa dilihat dari cara pegang mic. Aduh jahat. Kalau perawan diguru, kalau janda lipa punggu. Namanya Mbak siapa? Siti Anisa. Siti? Anisa, aslinya mana? Oh, Jawa Timur. Agama sebelumnya? Terus? Oh, di Hindu. Islam, Hindu, sekarang pengen kembali ke Islam lagi. Alhamdulillah. Masih ingat dengan kalimat syahadat? Insya Allah. Udah. Kita saksikan bersama-sama teman kita yang sempat murtad keluar dari Islam. Akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar. Karena banyak pemurtadan itu kadang-kadang berangkat dari pernikahan. Makanya saya pesan sama mbak-mbak, carilah imam yang baik. Ya, imam yang baik itu ciri-cirinya rambutnya gondrong. Itu bunda? Oh, lagi oke, itu cocok. Mbak Siti Anisa, masuk Islam kembali tidak ada yang memaksa? Keinginannya kapan mau masuk Islam? Bentar, baru ketemu ini momentumnya. Kenapa kok nggak dari kemarin-kemarin harus nunggu Gus Miftah? Oh, belum kesempatan. Yeah. Tapi sering nonton pengajian Gus Miftah. Ganteng banget. Wah, Paul gantengnya. Makan ya, Beb. Tuntutan profesi. Oh, bojoku yang paling sabar sedunia kok. Nah gimana? Saya kemarin tanggal 12 pengajian ke Jawa Timur sampai tanggal 25, 24 sebelum berangkat. 25 subuh baru nyampe. Istri saya tanggal 13 itu harus berangkat ke Kuala Lumpur. Saya tanya sama dia, Bunda, saya harus ngaji atau ngantar Bunda ke rumah sakit? Apa ngaji saja? Saya ke rumah sakit sama santri, coba. Makanya kalau saya mau neko-neko gak mungkin, karena istri saya terlalu baik. Makanya saya mengatakan sama istri saya, saya selalu mengatakan sama istri saya, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Mula coroku, aku mau buka kamar langsung aku nyanyi Temanggung utani teles Lebi ambung singi sarkal. Asem mana. Jeru Mumbe ciyu sakwa tole Mas Budi turu kita. Ya. Wow, bojoku yang ngono. Aku mulai, bojoku kesel. Kula kesel, aku pengen kok. Ada pribon prasman mawon. Pribon itu mau buka dewi tutup dewi. Prasman dia di sini. Iya. Sangu sabun. Ini prasmanan gue nyabun dewi. Siapa Anisa ya? Nggak ada yang masa ya? Bar ini bener-bener dari orang Islam yang serius gitu. Karena setelah sahadat ini dosa murtadmu kalau begini diampuni oleh Allah. Amin. Maka nanti setelah sampai masuk Islam, dosane resik, dungamu mandi. Saya minta kamu doakan bunda mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Akbar. Kamu, aku minta sama Mbak Sida Anissa, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, kamu doakan mudah-mudahan penyakitnya bunda diangkat oleh Allah. Kami yang mendoakan, kita yang meminta. Bahasa Jawa gak apa-apa, enggak apa-apa. Sampai bimbing. Penyakitnya bunda yang amin. Diangkat oleh Allah. Dan disembuhkan, lahir batinnya. Lahir batinnya. Amin. Kita doakan Mbak Anissa. Allahumma nawwir qulubaha bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubaha bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubaha bi nuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubaha bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya pengin Mbak-mbak ya tegar kayak bunda. Kalian enggak tahu penyakitnya bunda itu apa. Tapi dia ini luar biasa, tegar menjalani semuanya. Gak pernah mengeluh, gak pernah sambat. Setiap hari saya tinggal ngaji. Dan beliau gak pernah sambat. Gak kayak orang sakit, padahal sakitnya luar biasa. Ini pelajaran bagi saya. Maka 2 bulan yang lalu saya itu dapat 2 penghargaan berturut-turut. Santri Award 2019 sama Muslim Choice Award. Semuanya saya persembahkan untuk istri saya tercinta. Karena beliau itu luar biasa. Saya setiap hari berangkat ngaji yang urus pesantren, beliau dalam keadaan sakit. Maka saya sering mengatakan kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri. Dan kesuksesan seorang laki-laki banyak mantan yang menyesali. Udah ya, luar biasa. Saya ngaji 15 hari baru pulang, sampai rumah bojoku main. Apa menaiki ngaji diganggu aja apa menaiki orang rampung ya khusus lewat main apa motong tumpeng salah terima kepengurusan apa FKBWW itu ini mau ya wes ini gue wes ganggu mau ngaji gue ayo bentuknya gede nih baik di sini mah nggak apa di atasnya nggak apa apa di atasnya nggak apa apa dok. Ya, kamu hari ini belajar ngaji, ketenangan, gitu ya. Taruh Ustadz Romeo. Situ aja nggak apa-apa, dok. Di mana? Sini aja. Ya apa? Sini aja apa? Kali Pak Ustadz. Gak apa-apa, sini aja. Acara selanjutnya potong leher. Fitri, Mas Fitri. Oh, ketemu sudah jawabannya. Kenapa tadi sarapannya telat? Panitianya sih. Mohon perwakilan dari Bapak KDI Pak Sulistia untuk naik ke panggung. Fitri. Fitri. Ayo. Mas Agus. Mas Agus monggo. Pak Agus suruh naik. Pak Agus suruh naik. Depok yang berkepentingan. Tunggu ke Kuala. Lagi tidak dipotong. Kira-kira gue goblok kaget gue. Ya, gue pengen kembangin ada di tengah repok. BTE mangan silet. Tepuk tangan yang mulia. Tanda milake FKKBWIT yang ke-24 dan penyerahan kepengurusan FKKBWIT Thailand. BTE mangan silet, doge sikar. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Omne. Oh, selamat terima Pataka. Itu namanya Pataka. Oh. Hiduplah seorang. Penyerahan kepengurusan dari kepengurusan lama ke kepengurusan baru, yaitu dari Bapak Yudi Rente kepada Bang Ahmad Gondrong. Gondrongnya rasa disebut aja. Semoga amanat dapat diterima dengan baik dan bisa dijalankan. Kembar, Gus. Amin. Allahumma. Semoga diterima di sisinya. Amin. Sudah. Sabun. Sabun, Gus. Kasih. Ayo, Lilis, megat. Ya, semoga FKKBWIT selalu kompak, rukun, damai. Amin, Allahumma amin. Monggo, Kak Cingan. Yo. Hatiku rasa melara. Oh, boy. buka titik jos sapopo cara awake dhewe ngajine alon alon dulu lagi lah dulu lagi lanjut sampai ganti meneh kawas gua bangun sarapan itu kengutan boy kok ini mati kong sangumi oh no malah kong sangumi bayang gak kiai viral dari kita ngeteng-ngeteng ini kok boning tainan tadi sarapi gaduh loro aduh kerja ekonomi ini mapan. Muga-muga mulih teko Thailand, teko Taiwan mulih ekonomi ini mapan kabeh. Amin. Ngono le, niat. Nggih nyenengke wong tuwa, nggih ngunggahke kaji. Amin. Iso nggih bangun rumah tangga meneh. Wah, sing urung duwe sing rondo-rondo kuwi lah yo. Jadilah janda terhormat. Jangan janda nyah-nyoh. Ciri-ciri ini jilbabnya umum kelihatannya dia berjodoh dengan kaos putih itu. Aduh suruh berdiri Gus berdiri Gus kukunya dua-dua dulu ketokin tak ketokin itu mau lali kukukin dan sunanya diketokin merga kurang tau mulai sing semahki limo siji hitam lorong ngetok kuku telung ngerok kumis papat mencabut bulu ketiak. Jadi gue esok mulai nih ngomah, ketemu bujumu turun ngorok. Cabut kele, sunnah rasul. Sehingga meluruh mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat, dicukur diri. Ojo mau gue nih salon. Gue malah ketemu salon ke rumah. Baru nopo mas, cukur. Cukur nopo? Rebonding keribat mawon. Malah dikeribat. Di poni ekonomi mapan, ini pintunya hasanah. Lah ekonomi wis mapan, perjuangannya insya Allah lancar. Bagaimana kemudian kalau saya harus ngurusi 150 santri kalau ekonomi saya nggak mapan? Gratis, semuanya makan, si masaknya bunda, lorok tambaknya karo bunda, ngapusi dikai duit karo bunda. Istri saya itu luar biasa, mbok biyen mbok ning ngidam apa? Coba yang nguntang formalin dan sepiannya awet orang bilang, Gus Mbak istrinya pesek, oh jangan salah pesek itu adalah mancung yang tertunda ambekannya ngirit Gus wong pesek ini nyonsel panjang umur, ambekannya ngirit langsung mancung kayak ini cepat mati boros ini boros tulang pilek mesti umpilnya gede-gede aduh bujuku kau dobah, bagaimana kalau saya pasang kawat gigi, gak usah neko-neko, merongos itu adalah mingkem yang tertunda bayangkan coba, kalau istriku pakai kawat gigi, tak cipok, nyantol ke gue ngetek cangkem oh bujuku pernah kau bengi-bengi ngetahin aku, udah ke kandil deh mohon maaf ya bang, bedaknya ketebalan saya jawab, saya tahu bedak kamu memang tebal tapi kamu harus tahu, cintaku lebih tebal daripada bedak ye je bucin je wis akeh lho aku bola balik kondo cewek iki rasa terlalu digagas beda karo sound system apa bedanya sound system karo cewek sound system diragat tuh kayak ketok wujude cewek diragat tuh kayak ditek kancane tak kandane rupa-rupa codot ini yang lebih matang dia ini ya Kelvin Gus namanya Kelvin itu oh, Kelvin. Ya kok sedengi lu api daripada Rai ini ekonomi ini mapan kalau ekonomi ini mapan perjuangannya lancar anda pulang dari sini ekonominya mapan insya Allah di rumah perjuangannya lancar amin sing omah sing dadi mbah kaum dadi mbah kaum ya lancar amin sing dadi ustad ustadnya ya lancar amin. Karena coba anda lihat rumah tangga itu rata-rata hancur karena ekonominya tidak mapan dan perjuangannya terganggu apa meneh ning kampung kok dadi mbah mudine wong NU halah halah halah summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim setan itu mengganggu dari arah depan, belakang, kanan, kiri Mula awakmu iso berjuang ning kampung, kowe mulai saka Taiwan ekonomi mapan, mesti lancar le. Oh, ben sumbut nganggo NO. Iki ning NO kok bangser kok. Kadang-kadang apa kita berjuang tuh enggak kuat dari arah depan, siapa istrinya? Bojone cerewet. Alah Mas, Mas mau pegawai kono. Ngurusi dunia iki opo hasil? Dadi mbah kaum iki opo gajine? Lah bojone kuat, sing ra kuat sapa? Anake. Alah papa isin aku di bapak kaya ngono. Lah bojone kuat, anake kuat, sing cerewet sapa? Maratuane. Mol. Tol. Aku tau ngrasake. Molimo. Ora sak penak-penake melu maratua. Ora penak mending mandiri, betul? Betul. Maratua pula wis ngomong dia. Allah. Kaya bate 16. Ora mandek-mandek. Apa budak? Curhat matamu tuh. Jane mbahku iki sugih pitung turunan. Persoalannya aku keturunan nomor 8. Koret-koret. Maka kamu niati kerja ekonominya harus mapan, besok perjuangan mensiarkan Islam di kampung masing-masing, insya Allah akan lancar. Amin. Amin. Kamu hari ini berjuangnya pakai apa? Pakai YouTube. Maka tolong ya, kalau hari ini semua yang hadir di YouTuber saya senang. Berarti apa? Kamu dakwah bil medsos. Iso lho Nduk, kalau kamu itu memang kreatif, bikin konten yang bagus, gajimu sebagai YouTuber itu jauh lebih banyak daripada gajimu sebagai buruh migran, sebagai TKI, yakin? Leres Gus. Yakin. Sekarang orang banyak punya penghasilan ratusan juta, saya itu ada mantan TKI, tiap hari postingnya pengajian Gus Miftah toh. Ketika pengajian saya tanya, berapa sebulan penghasilanmu? 50 juta. Nek aku ilang diwene apa-apa. Padahal pengajianku kan. Wong e ya teko. Wong e ya teko. Teko. Kaose putih. Ya ning arep dhewe. Pokoke kamarane paling dhuwur gitu. Saya itu enggak apa-apa kalian posting YouTube saya, Mbok, tapi Mbok lah gawe judul iki rasane provokatif kok. Gus Miftah nantang Gus Nur. Ya Allah. Yo ora level. Nantang-nantangan akhire wong nesu karo aku. Dasar Gus telek. Entar jawab aku piye dadi telek daripada dadi roti. Telek lah oke iso dadi rabuk roti dipangan dadi tai. Mula gak judul sing apik, aku mau nelki nonton gak? Miftah kritik Jokowi. Bahasanya gak seperti itu. Kowe dadi YouTuber ora apa-apa. Kowe duwe Facebook, duwe Instagram ora apa-apa. Dimanfaatke ge sing apik, Nduk. Duwe Instagram gelebe-lebean tok. Mayubi. Ah iya tok. Jam 10 bengi kerja ning Taiwan gawe status kedinginan nih. Duh, aja karo kaos putih tak kandani mau. Ah, kondangan gue. Ayah Dika yang boleh bantu komentar. Wika. Langsung pengurus KBI menu komentar. Cepungut. Aku yang mau kalah. HIKS. Sing paling konyol gila bulan Ramadan. Kabeh dipamer gini Facebook. Tetap traweh dulu guys. Buko, nomor ini panti asuhan. Alhamdulillah membersamai mereka adem. Padahal mau nunut buko. Adem matamu. Jaluk buko. Yang paling bingung mamerke poso. Lah poso ana satu pamerke to? Salat iso disoting, sedekah iso disoting, ada haji iso disoting lah poso. Arep pamerke abakmu. Hah. Iki poso hati-hati. Apa-apa di posting ra karo-karuan. Gas 3 kg di foto posting Facebook. Wah, kelapa muda, guys. Apa matamu ki katara? masa bedoknya 3 kilogram harus bedoknya yang paling curang apa kan? Orang kecoa coro di foto klik pasti hormat gelang umpoknya di foto dua piring indomie goreng guys matamu pengalaman bro. Makanya besok di akhirat malaikat itu sudah tidak punya barang bukti apapun. Dia sudah tidak menulis apapun. Sekarang Rokib dan Atik ini nganggur tak ada nih. Soalnya apa kabeh mau tulis dewe. Besok begitu di akhirat malaikatnya kangen harus gusul. Hei malaikat, oh subhum, hisab dia. Malaikatnya datang tanpa membawa satu catatan pun. Kowe seneng modaran di catatan. Begitu ketua malakmu langsung malaikatnya bilang, hei, makne HP-mu, modiar. Akhirnya barang bukti ini kabeh ini juru HP-mu. Ya Allah, kowe sing ngelponi rondo, ponangan. Nelponi bojone wong, ponangan. Kowe gawe-gaweane ngisruh bojone wong, ponangan. Ayo, masak sayur terong dicampur pare. Hei bojone wong, piye kabare? Kabeh kita hati-hati. Tanganmu gawe nyabun, ketok kabeh. Ayo. Jeru. Lah ngaku. Ngaku, Gus. Ya. Ekonomi ini mapan, hidupnya lancar, perjuangannya lancar. Lah perjuangannya lancar mesti uripe istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Iya, istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat. Rungokno. Kenapa hidup banyak cobaan? Iya, kalau kan namanya hidup itu banyak cobaan, kalau banyak cucian namanya laundry. Nyetrom Gus, nyetrom, nyetrom. Maaf ya bunda, maaf ya bunda, aku ternoda. Jangan kayak ini dulu, ini sore. Nyetrom Gus. Sorry ya, kita beda keyakinan. Kamu yakin mau, aku yakin nggak mau. Yang ini belum. Aku merasa bokong gunduk, gunduk, gunduk. Iwonge, kilo. Mulai gua langsung nyanyi. Aku wis kadung sayang, tarewangi berjuang, kemala ditinggal ngilang, tanjo tenan. Eh, rai ya jodoh, kilo. Nyetrom Gus, nyetrom kuwi. Retak napene we. Apa rumah sane dia iki cilik. Ye ben ye. Weku weku weku. Kelingan tak lagu nego sintah ke bunda apa? Melebu kamar dong. Teku iki hojo godolanan mergoteku sakit di gendongan sintah jaluk orang mau pacaran tapi ayo rapi sing tenanan Purwono. Laki-laki yang sering chatting melalui WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Masuk, masuk. Kamu yang datang kepadanya dengan membawa coklat akan kalah dengan laki-laki yang mendatang kepadanya dengan membawa seperangkat alat maksiat. Salat. Jadi justru Arabi, nih hati-hati. Saya terima nikahnya dengan masukan seperangkat alat maksiat berserta kondom kondomnya. Pengalaman apa kamu? Aku biar rabi ini kayak kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mas kawin apa boleh? 20 ekor unta. Aku biar rabi bunda 20 ekor tengung. Cuma sih mendun. Salam ala Nabi Muhammad. Uripe istiqomah. La uripe istiqomah. Insya Allah mati nih khusnul. Khatimah. Allahumma khatim lana bi khusnil. Khatimah. Jadi salah kalau orang mengatakan tidak ada kaitannya uang dengan istiqomah. Oh no, uang gila uripe kepenak, perjuangannya lancar, uripe istiqomah, mati deh khusnul khatimah. apa meneh bondone dimanfaatke sing bener Husnul. Senajan ber bondo-bondo rungokno kowe iki. Marine mong sarung ombo anak bojo moro tuwa yen wis nguruk banjur lunga kurang trak-trak malah ngamen lampu merah. Itu apa ya? Ini nguyuan no. Aku ngerti penyakit itu kencing manis. Maksudnya saben dulu kencing manis pengen kencing. Iya. Satu kocok pempesan Gus. Milo dungo sisri diwajan apa? Allahumma timlana bi husnil khatimah. Dan ternyata harta kita Mas Budi, kocok-kocok KBWWWIT itu ternyata bisa menjadi wasilah untuk husnul khatimah. Saya punya banyak sekian kasus ya. Wong kila ahli sodako mati ini gampang. Contoh nih, Ki Entus Susmono. Jamaah saya ini. Jam segini masih ngaji. Bar ngasar, pingsan, gowon rumah sakit, maghrib meninggal. Umur gowongnya dermawan, Husnul Khatimah. Mila aku ini berharap mati ini masih ngajian. Kan sopo ngerti toh? Aku ngaji di Tainan, mereka tidur, teko. Langsung diumumkan di medsos. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaos putih. Lalu dunia dengan tenang. Kaos putih. Bersama jilbab ungu. Lah. Pas, sis. Pas. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Pengajian dianggap selesai menurut panitia karena tempat mau diserbu sama Satpol PP ya. Diulangi bareng-bareng diling-iling iki inti pengajian hari ini surga diterangi bareng-bareng menakal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surga itu kuncinya Husnul Khatimah. Husnul Khatimah kuncinya istiqomah. Istiqomah kuncinya perjuangan lancar. Perjuangan lancar kuncinya ekonomi mapan. Ekonomi mapan kuncinya punya pekerjaan. Dan kalian hari ini merintis untuk itu. Bangco, ekonomi mapan, perjuangan lancar, urip istiqomah, mati Husnul Khatimah, surga. Amin Allahumma. Amin. Kuno muda kerja, tua ibadah dan kaya raya, mati masuk surga. Kalau seperti saya doakan masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Langsung. Ya. Semuanya berdiri, kita selawat hasbi robbi, kemudian kita berdoa bersama-sama. Halo ala Nabi Muhammad. Yang khusus selamanya nanti Bu ya, boleh barang. Nanti. Mas. Yang khusus selawat ini yang di mana-mana saya dengungkan, saya lantunkan. Ini adalah selawat munajat. Kalau kalian pengen tahu artinya apa? Hasbi Rabbi jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Enggak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Maka hari ini apapun masalahmu pasrahkan sama Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Nur Muhammad sallallahu. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Maha Rahman, ya Allah ya Maha Rahim, ya Allah ya Maha Sayang, ya Allah ya Maha Kasih. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu. Terima kasih kami yang terhingga ya Allah atas semua karunia-Mu. Terima kasih kami ya Allah atas semua rizki. Terima kasih kami kepada-Mu ya Allah atas semua anugerah dan nikmat-Mu. Begitu besar anugerah-Mu ya Allah sehingga Engkau menantang kami hamba-hamba-Mu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika Engkau menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa memberikannya. Ya Allah ya Allah, sungguh luas karunia-Mu, sungguh besar anugerah dan rizki-Mu. Tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan segala kemaksiatan. Kami balas dengan perbuatan dosa. Kami balas dengan kaki lapang dan kemungkaran. Ya Allah ya Rabb, Engkau menantang kami ya Allah untuk menghitung semua karunia-Mu. Dan pasti kami tidak bisa melakukannya ya Allah. Seberapa banyak nikmat yang Kau berikan kepada mata kami ini ya Allah, sehingga mata kami dengan leluasa ya Allah memandang dunia seisinya merupakan karunia-Mu ya Allah. Begitu banyak anugerah-Mu kepada telinga kami ya Allah, sehingga ya Allah dengan telinga ini kami mampu mendengar semua kalimah-kalimah-Mu ya Allah. Begitu banyak yang Kau memberikan kenikmatan terhadap mulut kami ini ya Allah, sehingga saban hari kami berbicara ya Allah, karunia-Mu ya Allah, membalas semua kebaikan-Mu dengan kebaikan kami ya Allah. Engkau begitu baik dengan kami ya Allah, Engkau melayani semua kebutuhan kami ya Allah, tapi kami senantiasa tidak bisa melayani-Mu dengan baik ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa kami. Amin ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kesilapan kami ya Allah. Doa untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Allah. Sayyidina Ali mengatakan kepada kami, ketika seorang anak membalas kebaikan kedua orang tuanya, maka 24 jam seumur hidupnya dia berikan kepada orang tuanya, tidak mampu membalas kebaikan seorang ibu ketika melahirkannya. Padahal ya Allah, bagaimana kami bisa berbuat baik dengan kedua orang tua kami 24 jam ya Allah, sementara kami jauh dari mereka ya Allah. Bahkan ya Allah, ketika kami berangkat di tempat ini ya Allah, semuanya ya Allah difikirkan oleh orang tua kami. Banyak di antara kami yang berangkat ke tempat ini ya Allah karena hutang yang menumpuk di Indonesia ya Allah. Banyak di antara kami yang berangkat di tempat ini ya Allah karena tuntutan beban hidup yang ada di Indonesia ya Allah. Tuntutan ekonomi ya Allah. Orang tua kami dengan ikhlas ya Allah membawa sertifikatnya ke bank untuk berutang demi kami bisa berangkat di tempat ini ya Allah. Orang tua kami rela kesana kemari mencari hutangan untuk